dan rasakan setianya diriku. Cobalah untuk mendustai aku, dan kau kan mengerti kejujuran hatiku. Dan bila nanti kau sampai kau dekat.